Salah, kitab perihal salat, babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. Hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini hadis yang ke-170. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat fa'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzat lailatin bil asha hatta dhahaba 'ammatul lail thumma kharaja fasalla wa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa 'ala ummati rawahu muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah mengakhirkan salat Isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dan salat Isya. Lalu bersabda, sesungguhnya inilah waktu-waktunya yang utama. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Diriwayatkan oleh Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri Nabi yang perawan. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sering sudah kita lewati tentang Aisyah radhiyallahu anha. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah mengakhirkan salat Isya hingga larut malam. Bahasa Arabnya a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'tama artinya adalah mengakhirkan salat Isya. Mengakhirkan salat Isya. A'tama berarti masuk pada waktu a'tamah. A'tama berarti masuk pada waktu a'tamah. A'tamah artinya adalah gelap malam yang sangat gelap. Gelap malam yang sangat gelap. Makanya di sini disebutkan pada suatu malam pernah mengakhirkan salat Isya hingga larut malam. Ya, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan salat Isya. Pernah suatu malam mengakhirkan salat Isya. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu arti dari a'tama yang kita baca dalam bahasa Arabnya. A'tama maksudnya adalah masuk waktu malam yang sangat gelap. Biasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dan orang-orang Arab secara umum, mereka memerah susu unta di waktu malam ini. Ya, mereka memerah susu unta di waktu malam. Ini disebut dengan a'tamah. Makanya dalam bahasa Arabnya di situ a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat malam di suatu malam, salat Isya di suatu malam sampai benar-benar malam. Kemudian di sini disebutkan hingga larut malam. Hingga larut malam. Kata larut di situ maksudnya adalah kebanyakan dari malam sudah habis. Larut malam maksudnya adalah kebanyakan waktu malam sudah habis. Ini penting ya, kita membicarakan ini Jangan sampai dilewatkan hingga larut malam. Karena ini nanti pembicaranya. Larut ini maksudnya adalah kebanyakan. Jadi kalau Bapak lihat di dalam hadisnya, hatta zahaba ammatul lail. Di situ disebutkan dalam hadisnya sampai habis kebanyakan malam. Biar mudah dipahami oleh penerjemahnya, diterjemahkan hingga larut malam. Ini sebenarnya terjemahan yang sesuai dengan lafaz hadis lebih bagus. Kalau saya terjemahkan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat isya di suatu malam sampai larut malam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat isya sampai malam, hingga kebanyakan malam berlalu. Hingga kebanyakan malam berlalu. Ammatul lail. Ya. Kata-kata ammah di situ adalah kebanyakan malam berlalu. Kalau kita lihat buku terjemahannya, hingga larut malam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan malam di sini maksudnya adalah bukan melewati pertengahan malam. Nah, itu catatan. Larut malam maksudnya adalah kebanyakan malam. Tetapi bukan berarti melewati pertengahan malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah mengakhirkan salat isya sampai kebanyakan malam berlalu. Kebanyakan malam di sini adalah kebanyakan waktu malam berlalu, tetapi tidak sampai pertengahan malam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya inilah waktunya. Di situ dituliskan yang utama. Yang utama adalah penafsiran dari penerjemah. P-E-N-T itu artinya penerjemah. Yang utama. Dan penafsirannya benar. Ya. Maksudnya inilah waktu yang paling utama, yaitu mengakhirkan sholat isya. Sesungguhnya inilah waktunya. Kalau lafaz hadisnya seperti itu saja. Sesungguhnya inilah waktunya. Kemudian oleh penerjemah, di sini penerjemahnya adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Zainal Abidin. Beliau mengatakan yang utama. Itu bukan dari lafaz hadis, itu dari penerjemah. Ya, yang utama. Dan benar maksudnya. Sesungguhnya inilah waktunya. Inilah waktu sholat isya yang utama. Setelah berlalu kebanyakan malam. Meskipun arti kebanyakan di sini tidak melewati pertengahan malam. Nah, ingat itu baik-baik. Ya, jangan sampai keliru. Karena kita sekarang membicarakan waktu, maka harus konsen dengan waktu. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Maksudnya adalah, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka niscaya aku akan suruh umatku untuk sholat isya di waktu ini. Cuma mungkin berat bagi umat Islam untuk sholat isya hingga berlalu kebanyakan malam. untuk sholat isya hingga berlalu kebanyakan malam. Sulit untuk umat Islam. Makanya seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan jadikan waktu sholat isya adalah hingga berlalu kebanyakan malam. Tapi mungkin memberatkan. Nah, nanti di sini ada sahabat faedah. Diriwayatkan oleh Muslim. Oleh Muslim maksudnya Imam Muslim. Di dalam kitab sahihnya. Poin ketiga dari hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkannya mengakhirkan salat isya hingga kebanyakan waktu malam berlalu. Dianjurkannya mengakhirkan salat isya hingga kebanyakan waktu malam berlalu. Makanya salat isya dalam lafaz hadis yang lain disebut dengan salatul atamah. Salat atamah tulisannya begini. Saya dari tadi mau nulis papan tulis karena ibu-ibu belum nyala. Tapi sudah nyala sekarang. Lihat ya. Salat isya, al-isya, nama lain dari salat isya adalah al-atamah. Makanya kan di dalam lafaz hadis lihat bahasa Arabnya i'tama atau a'tama. Ini sama ini. Apa maksudnya? Masuk waktu malam yang sudah sangat gelap. Waktu malam gelap yang sangat gelap. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ya salat isya sebagai salatul atamah. Karena memang waktu yang paling utama dikerjakan salat isya adalah di waktu kebanyakan malam berlalu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah hadis ini anjuran untuk mengakhirkan sholat isya di setelah berlalu kebanyakan malam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli fikih dari kerajaan Arab Saudi di abad ini, beliau mengatakan, idzan law sa'alana sa'ilun. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, ma hiya shalah allati yusannu ta'khiruha bikulli hal? Salat apakah yang disunnahkan untuk diakhirkan? Maka kita menjawab, hiyal 'isya. Ialah salat isya. Tanpa ada alasan pun disunnahkan untuk diakhirkan. Ingat. Ya. Maka boleh ditambahkan, hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengakhirkan sholat walau tanpa alasan. Maksudnya walau tanpa alasan, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melihat para sahabatnya belum berkumpul, beliau akhirkan. Kalau melihat para sahabatnya sudah berkumpul, beliau segerakan. Maka di sini ada tambahan penekanan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya hingga kebanyakan malam berlalu. Kemudian beliau mengatakan, innahu la waktuha. Sesungguhnya dia adalah waktunya yang paling utama, menunjukkan mengakhirkan sholat isya apa? Dianjurkan meskipun, catat itu, meskipun tanpa sebab. Jadi saya masih ingat Ajay bertanya, kalau sekarang kita ya semuanya sudah terkumpul, berarti dianjurkan untuk disegerakan. Maka berdasarkan hadis ini tidak. Dianjurkan meskipun tanpa sebab untuk diakhirkan. Ya. Karena Rasulullah SAW di sini enggak disebutkan sebabnya apa. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengakhirkan salat Isya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, raqadan nisa'u wasibyan." Wahai Rasulullah, para perempuan ketiduran menunggu salat Isya. Dan para anak-anak ketiduran menunggu salat Isya. Maka beliau menjawab, "Innahu la waqtuha." Sesungguhnya itulah waktu salat Isya yang paling utama. "Laula an asyqa 'ala ummati." Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku. Maka berarti ini pelajaran pertama, bahwa dianjurkan mengakhirkan salat Isya sampai hingga waktu kebanyakan malam berlalu, meskipun tidak ada sebab. Karena berkenaan bukan dengan ilatnya, terkumpul atau tidak terkumpul, tapi berkenaan dengan memang waktu salat Isya yang paling utama. Kapan? Hingga kebanyakan malam berlalu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran yang kedua, yaitu dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang pemuliaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Meskipun mereka menunggu lama, waktu salat Isya sudah masuk, bahkan berlalu lama, mereka tidak ada yang maju menjadi imam. Pemuliaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sekelas Umar bin Khattab enggak mau. Ya, sekelas Umar bin Khattab tidak maju. Bahkan beliau hanya bisa memperingatkan Rasulullah tentang waktunya dan tentang keadaan kaum muslimin sekarang yang sudah kecapean menunggu salat Isya. Maka dari sini kita ambil pelajaran pemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara manhaj, tata cara beragama. Beginilah sahabat Nabi radhiyallahu anhum menggapai ridha Allah. Mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak maju di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surah Al-Hujurat juga, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Dan itu sifat para sahabat. Dengan itu mereka mendapat ridha Allah. Dengan itu mereka terkenal saleh. Dengan itu mereka dijamin setiap dari mereka masuk surga. Maka semestinya kita contoh ini. Ya, ini masalah manhaj, tata cara beragama yang seperti ini. Tidak mendahulukan pendapat kita dibandingkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mendahulukan kebiasaan kampung kita dibandingkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi, mereka tidak memakai perasaan mereka untuk kemudian yang satu imam sudah tinggalkan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka menunggu. Dan ini pemuliaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini merupakan dalil tentang kaidah fikih yang berbunyi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya, kesulitan menarik kemudahan. Ada kesulitan, maka pasti diperbolehkan kemudahan. Ada kesulitan dalam syariat Islam, maka dia menarik kepada kemudahan. Bahasa Arabnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini kaidah fikih yang terkenal di antara para ulama fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari sisi mana? Lihat hadis Rasul di akhirnya, laula an asyqa ala ummati. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan jadikan salat Isya yang dikerjakan setelah kebanyakan malam berlalu. Mohon anak-anaknya diperingatkan, mengganggu kita. Ya. Setelah, kalau seandainya tidak menyulitkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dikerjakan salat Isya di akhir waktu setelah kebanyakan malam berlalu. Tapi karena berat, maka menjadi diapakan? Dimudahkan. Itu namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Selalu seperti itu, Pak. Syariat Islam terkenal dengan itunya, dengan kaedah ini. Apabila ada kesulitan, maka pasti dia mendatangkan kemudahan. Contoh misalkan hujan lebat, becek, angin, maka boleh di sholatnya dikerjakan secara jamak. Boleh. Sholat tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Selalu seperti itu. Itu kaedah di dalam syariat Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan contohnya banyak. Tidak bisa berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum dan semisalnya. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ingin berwudu tapi tidak bisa lepas sepatu atau lepas kaos kaki, maka diperbolehkan mengusap di atas khuf. Selalu seperti itu. Dan ini membuat kita cinta kepada syariat ini. Tidak ada syariat Islam yang membebani kaum muslimin. Makanya di antaranya Syekhul Islam perkataan yang menarik, bahwa dari firman Allah yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka sebenarnya kata mukallaf, taklif, pembebanan untuk beribadah, itu kurang tepat. Ya, hanya syariat untuk beribadah, karena syariat itu atau ibadah itu bukan beban. Tidak ada beban yang memberatkan. Semuanya mudah, semuanya sesuai dengan kemampuan. Tidak ada yang sulit. Nah, yang seperti ini membuat kita enak, ya. Dan ini salah satu mazaya dinil Islam, keistimewaan agama Islam, yaitu ajarannya mudah, tidak sulit. Dan itu berlaku pada perintah ataupun larangan. Larangan riba, larangan zina, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan minum khamar, larangan ini, larangan ini. Semuanya, kalau apalagi larangan. Larangan lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Larangan lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Menjauhi larangan lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Kenapa? Sholat itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan zina. Terbalik saya. Meninggalkan zina lebih mudah dibandingkan sholat, mengerjakan sholat. Kenapa? Hah? Karena mengerjakan perintah lebih berat dibandingkan meninggalkan larangan. Karena meninggalkan larangan cuma ninggalin. Ya, ninggalin saja, menjauhkan diri darinya. Adapun mengerjakan perintah berat. Mengerjakan. Perlu usaha, perlu ini, perlu ini. Jadi pahami ya, Pak ya? Itu termasuk kemudahan syariat Islam. Maka itu pelajaran kedua. Ketiga, bahwa syariat Islam terkenal dengan kaedahnya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Selalu, ini dalam hal apapun, ibadah, muamalah, tingkah laku kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hanya Rasulullah yang dapat memberikan syariat. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan syariat. Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innahu lawaqtuha. Meskipun Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ibu-ibu sudah pada ngantuk, anak-anak sudah kecapean karena sudah kebanyakan malam berlalu, maka Nabi dengan tegasnya mengatakan, itu waktunya yang paling utama, wahai Umar. Ini menunjukkan bahwa pensyariatan hanya datang dari siapa? Rasul. Dan ini masalah akidah. Ini masalah akidah, keyakinan seorang muslim. Tidak boleh ada yang memberikan syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa perintah, larangan, keutamaan, tidak ada yang memberikan syariat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah ini yang mendorong seseorang akhirnya kalau mengerjakan sesuatu dia harus berdasar hadis Rasul, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dia mengerjakan berdasarkan perkataan fulan, perkataan alan, perkataan si ini, enggak. Tapi mana hadisnya? Ya, karena apa? Karena yang berhak memberikan syariat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat, nah catat itu, dengan syarat dengan syarat berdasar wahyu dari Allah. Kalau seandainya wahyu Allah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka yang benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di dalam surah At-Taubah ayat 43, Allah memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan kaum munafikin. Afallahu anka lima adzinta lahu hatta yatabayyana laka alladziina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkan engkau, wahai Muhammad. Kenapa engkau mengizinkan mereka sampai jelas bagi engkau siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya? Nah, ini menunjukkan ketidaksetujuan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang jelas syariat yang membuat atau yang mensyariatkannya yang patut diikuti hanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syarat sesuai dengan wahyu Allah. Ya, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran dari hadis ini juga yaitu bahwa sifat kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Banyak sekali hadis dari Rasul yang berbunyi laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku, kalau sekiranya aku khawatir tidak memberatkan atas umatku. Banyak sekali hadis tadi seperti itu. Ini menunjukkan kasih sayang dan sifat kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya, makanya ada hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yassiru wala tu'assiru. Dan ketika kita mengetahui seperti ini, kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipersulit. Ya. Dipermudah. Karena itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Wabashshiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira. Jangan engkau jauhkan manusia dari agama. Fa inna bu'ithtum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus dalam keadaan memberikan kemudahan, syariat yang mudah, bukan diutus dalam keadaan memberikan kesulitan. Ini termasuk dalamnya berdakwah. Jangan terlalu sulit, menyulitkan. Pian mun hendak umpat kajian di Masjid Imam Syafi'i, pian harus berjubah, harus kopiah haji, harus ini. Ini menyulitkan. Tidak ada tuntunan seperti itu. Tidak ada ajuran seperti itu. Mungkin orang yang baru datang dari kantor tapi dia tidak ingin ketinggalan, dia langsung datang ke sini, maka tidak ada sesuatu yang melarangnya untuk bisa datang ke sini. Ya, ini para ikhwah. Jangan terlalu dipersulit. Orang baru masuk Islam, kai-kai baru masuk Islam, langsung kai, biar sudah bahasa adat, iya, ayo kita ke rumah sakit. Bapak, itu ditatap. Ya, menggitir sini. Ini innama bu'istum yassiri la mu'assiri. Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan diutus untuk memberikan kesulitan. Dan itu contoh, kita harus contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan biasanya Pak, orang-orang yang baru mengenal sunnah, hidupnya dari mulai lembah kemaksiatan sekarang condong kepada jalan Allah, condong memikirkan akhirat, condong untuk lebih mengerjakan sunnah. Ini biasanya timbul di dalam dirinya sifat hamasah. Hamasah itu artinya sifat semangat, patriotisme untuk beragama. Akhirnya sering sekali bertentangan ataupun bergesekan dengan kawan-kawannya yang mungkin masih lemah, yang mungkin masih ingin hura-hura. Maka dia seakan-akan terlihat eksklusif, terlihat keras, terlihat kasar dan semisalnya. Ya, maka Bapak Ibu ingat hadis ini baik-baik. Lihat Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, itu menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Ya, kita azan dulu. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, itu selesai hadis yang ke-170. Ya, pelajaran-pelajarannya selesai dari apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita baca hadis yang ke-171. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-har fa abridu bis-salah فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila cuaca amat panas, maka hendaklah kalian menunda salat zuhur sampai agak sejuk, karena panas yang tinggi itu berasal dari hembusan neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering sekali kita katakan nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Anak saya kalau lahir nanti bulan Agustus, saya akan kasih nama kalau laki-laki Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr insyaallah taala. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dan beliau terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau terlambat masuk Islamnya sekitar tahun ke-6 Hijriah. Tetapi tidak menutupi beliau untuk belajar kepada para sahabat-sahabat yang lain dan kemudian mencatat. Ini yang membedakan Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian para ikhwah, poin kedua dari hadis ini adalah makna dari hadis ini. Kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila cuaca amat panas. Di sini ada pertanyaan, apakah yang dibicarakan amat panasnya cuacanya atau harinya? Apa bedanya? Kalau kita berbicara tentang cuacanya, berarti kita membicarakan musim panas. Tapi kalau kita berbicara tentang harinya, berarti kita membicarakan meskipun harinya meskipun di musim dingin, tapi kalau seandainya panas maka lakukan yang ini. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah cuaca ataupun musim, mohon maaf, musim. Yang dimaksud di sini musim. Jika cuaca amat panas, maksudnya di musim panas. Ingat itu, garis bawahi. Apabila cuaca amat panas, maksudnya di musim panas. Ya, kita kenal di daerah Arab dan di daerah-daerah kita pun bahwa musim itu ada empat. Ada namanya musim syita, asyita, tulisannya begini, asyita, itu musim dingin, ya, asyita. Ini namanya musim dingin. Ada namanya as-saif, musim panas. Ada namanya ar-rabi', ada namanya al-kharif. Catat itu, ini empat musim yang ada di daerah Arab. Al-kharif. Mungkin di kita cuma ada ini, panas dan dingin. Ya, kalau di Sudan ada dua juga, panas dan panas sekali. Panas dan panas sekali. Saya pernah ketemu kawan-kawan satu angkatan sekolah di Sudan. Kata dia, ya Ahmad, di sana cuma ada dua musim, panas dan panas sekali. Jadi nggak ada musim dingin. Ya, panas dan panas sekali. Taib parekwa, Rabi' artinya adalah dari musim dingin ke musim panas. Dari musim dingin ke musim panas. Kharif sebaliknya, dari musim panas ke musim dingin. Seperti sekarang yang mau mengerjakan ibadah umrah, kemarin Januari, Desember musim dingin, Februari ini masuk Rabi', ini musim indah-indahnya di tanah Arab, Rabi', yaitu antara musim dingin ke musim panas, sejuk, landai, enak, ya, itu namanya Rabi'. Kalau dari musim panas ke musim dingin itu namanya kharif. Itu empat musim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika kita bicara apabila cuaca amat panas, yaitu di musim panas, maka hendaklah kalian menunda salat zuhur. Hendaknya kalian menunda. Di sini menunda artinya sebenarnya adalah mengakhirkan. Menunda artinya mengakhirkan salat zuhur sampai agak sejuk. Fa'abridu bis salah, sampai agak sejuk. Dan salat yang dimaksud di sini, lihat ya, maka hendaklah kalian menunda salat. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya enggak ada salat zuhurnya. Cuma penerjemah kita, ya, beliau menuliskan di sini salat zuhur. Dalam hadisnya enggak ada salat zuhurnya. Lihat hadisnya. Lihat, saya baca hadisnya. Idza shtaddal harru, jika cuaca amat panas, fa'abridu bis shalah, maka hendaklah kalian mengakhirkan salat sampai agak sejuk. Enggak ada salat zuhur, enggak disebutkan. Nah, catat, salat zuhur, ya, itu dari penerjemah. Dan itu benar. Salat zuhur adalah masukan dari penerjemah, bukan dari lafaz hadis. Dan itu benar. Kenapa? Karena dalam lafaz yang lain terdapat hadis, yaitu abridu bidzuhur. Artinya sejukkanlah cuaca untuk mengerjakan salat zuhur. Ya, untuk mengerjakan salat zuhur. Makanya para ulama menjelaskan harru fa'abridu bis salah. Lihat sini. Enggak mengapa, kita pelan-pelan. Yang penting Bapak Ibu paham. Lihat, ya. Kalau Bapak baca terjemah selesai, tidak terlalu sulit. Jika cuaca amat sangat panas, maka apa itu? Maka hendaklah kalian menunda sholat zuhur. Yang saya bicarakan adalah kata-kata zuhur. Di dalam hadis tidak ada. Lihat ya. Idza shaddal harru fa'abridu. Fa'abridu bis salah. Lihat. Maka tunggulah sampai sejuk untuk mengerjakan sholat. Ada enggak zuhurnya di sini? Ada enggak penyebutan zuhurnya? Tidak ada. Nah, para ulama mengatakan ini alif dan lam. Alif, lam. Itu namanya alif, lam untuk kenangan. Apa maksudnya? Bahwa alif lam di sini kenangannya tertuju kepada sholat zuhur. Nah, begitu. Makanya penerjemah kita langsung menerjemahkan, maka hendaklah kalian menunda sholat zuhur. Padahal dalam buku, dalam lafadz hadisnya tidak disebutkan tentang sholat zuhur. Oh, Ustadz, kalau begitu dari mana ini penulis penerjemahnya menerjemahkan dengan sholat zuhur? Karena ada dalam riwayat lain berbunyi seperti ini, abridu bizuhur. Lihat, langsung ada apa? Abridu bizuhur. Artinya dinginkan sholat untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya, begitu. Sampai bisa diterjemahkan dari sholat zuhur itu kenapa? Itu yang saya jelaskan, kenapa harus pakai tulisan. Ya, begitu. Jadi alif lam di situ namanya alif lam untuk mengenang, bahwasanya kenangannya tertuju kepada sholat zuhur. Baik. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwa ada riwayat abridu bidzuhur, dinginkan waktu untuk mengerjakan sholat zuhur. Kemudian para ikhwah, di sini disebutkan karena panas yang tinggi itu berasal dari hembusan neraka jahannam. Hembusan neraka jahannam. Kita berbicara dulu hembusannya. Oh, berarti ada hembusan. Iya. Hembusan. Hembusannya ini maknawi atau memang ada hembusannya? Paham maksud saya? Hembusannya artinya apinya menghembus atau memang hanya rasanya saja? Maka jawabannya memang apinya yang menghembus. Ini menunjukkan bahwa api neraka jahanam sampai sudah ada api neraka jahanam sudah ada karena sudah berhembus. Apalagi ada hadis yang berbunyi, lihat hadisnya luar biasa ini, istaqatin naru ila rabbiha, api neraka mengadu kepada Rabbnya. Faqalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan, wahai Rabbku, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Saking panasnya. Kalau dalam iklan itu jeruk makan jeruk, ini api makan api. Saking panasnya. Subhanallah. Fa'adhina laha binafasain. Maka Allah mengizinkan untuk neraka melakukan dua kali nafas hembusan. Nah, ini yang kita bicarakan. Melakukan dua kali nafas hembusan. Nafasun fisyita. bernapas pada waktu musim dingin. Syita musim apa? Dingin. Syita. Ya. Berarti kalau ada namanya syita, itu musim dingin tuh. Mungkin melahirkannya pas musim dingin atau memproduksinya pas musim dingin. Syita. Ya. Wa nafasun fi syaif, fi syaif, atau membuat nafas di musim dingin atau bernafas di musim dingin. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Maka kapan dia bernafas di musim panas, maka puncak musim panas itulah lagi neraka jahanam berhembus. Puncak di musim dingin itulah lagi neraka jahanam berhembus. Subhanallah. Ustaz, dingin kok, bukan panas. Iya. Kalau dingin tanpa ada kesejukan, mati orang. Betul apa betul? Ya, makanya Allah berfirman tentang apinya Nabi Ibrahim, huni bardan, wahai api, jadilah dingin. Tapi ditambahkan dengan sifat yang lain, bardan wasalaman, dingin dan pemberi selamat. Karena kalau dingin mati, paham mbak? Ya, karena salah satu yang mematikan adalah dinginnya hari kiamat atau dinginnya cuaca. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah, itu hembusan. Berarti memang hembusannya nyata, hakiki. Ya, hembusan apinya berhembus. Kemudian dari hembusan neraka jahanam. Bapak ibu, saudara-saudari, bahwa neraka mempunyai pintu-pintu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Allah berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Artinya, sesungguhnya neraka jahannam adalah tempat yang dijanjikan atas mereka seluruhnya. Dan neraka jahannam memiliki 7 pintu. Setiap pintu dari neraka jahannam sudah terbagi-bagi. Ini menunjukkan bahwa neraka mempunyai 7 pintu. Neraka jahannam mempunyai 7 pintu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Al-Qurtubi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, hal tadruna kaifa abwaju jahannam? Tahukah kalian bagaimana pintu-pintu neraka jahannam? Qulna mithlu abwabina. Maka mereka mengatakan seperti pintu-pintu rumah kita. Qala la. Lihat para sahabat itu subhanallah. Mereka pahami itu yang mereka keluarkan. Enggak usah dibulit-bulit. Itu gaya hidup para sahabat. Ketika ditanya, "Tahukah kalian pintu-pintu neraka jahannam?" Tuh kayak pintu rumah kita. Selesai. Enggak usah dibuat-buat. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "La, tidak. Hiya hakadha ba'dhum fawqa ba'dhin." Tidak, pintu-pintunya itu enggak seperti ini, seperti ini. Tapi seperti ini. Bertingkat-tingkat. Di atas sebagian dari sebagian yang lain. Wa wada'a ihda yadayhi 'ala al-ukhra. Ali bin Abi Thalib meletakkan tangannya di atas tangannya. Tuh seperti ini. Kata Ali bin Abi Thalib, itu pintu-pintu neraka jahanam. Jadi enggak, pintunya enggak begini-begini. Pintunya begini-begini. Ya. Kemudian wa anna Allah wada'al janan 'alal ard wan niran ba'daha fawqa ba'd. Fa asfalaha jahannam wa fawqaha al-hutamah wa fawqaha saqar wa fawqaha al-jahim wa fawqaha lada wa fawqaha as-sa'id wa fawqaha al-hawiyah. Wa kullu babin ashaddu harran min alladhi yalihi 70 marrah. Lihat subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-janan 'alal ard. Al-janan al-ard, di atas bumi, al-janan. Dan api di atas sebagian dari sebagian yang lainnya. Yang paling bawah neraka jahanam. Di atasnya hutamah. Di atasnya neraka saqar. Di atasnya jahim. Di atasnya lawa, di atasnya sa'ir, di atasnya hawiyah. Itu semua di mana Ustaz? Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nama-nama ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kita cek sekarang. Neraka Jahannam sudah ma'ruf. Kita sering dengar, betul? Ya. Saqar di ayat yang keberapa? Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Saqar. Ya, catat ini. Nama-nama neraka Jahannam dalam Al-Qur'an ada pada Saqar itu pada surat Al-Qamar ayat 48. Surat Al-Muddatsir ayat 26. Dan 27 dan 42. Ini neraka Saqar. Jadi paling bawah tadi apa? Jahannam. Keraknya neraka Jahannam. Di atasnya Saqar. Ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, ini faedah kita ambil dari Imam Al-Qurtubi. Dan saya pernah berdiskusi dengan Ustaz Firanda, kenapa antum sering baca tafsir Al-Qurtubi? Kata beliau, tafsir Al-Qurtubi kadang-kadang mendatangkan perkataan-perkataan yang belum ada dalam tafsir Imam Nukasi. Dan fi'alan betul, ada beberapa perkataan yang belum ada di dalam tafsir Imam Nukasi. Baik, kemudian setelah itu, di atasnya, setelah Saqar, Jahannam kemudian Hutamah. Setelah di atas Jahannam Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Itu ayat surat Al-Humazah ayat 4 dan 5. Jahannam Hutamah. Bagaimana tulisannya? Hutamah. Ha ta mim ta marbutah. Hutamah. Di atasnya lagi tadi apa? Saqar. Ya. Di atasnya lagi Saqar. Kemudian di atasnya lagi Al-Jahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Al-Jahim beberapa kali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 119. Al-Maidah ayat 10. Al-Maidah 86. Oh, banyak ini. Ya, Jahim banyak sekali. Yang paling mudah mungkin cari lihat dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin thumma apa? La tarawunnal jahim. Al-Jahim. Surat At-Takatsur ayat 6. Ya, At-Takatsur ayat 6. Dan banyak. Tulis saja kalau seandainya Bapak punya komputer ataupun gadget ada aplikasi Al-Qur'annya. Makanya kalau cari aplikasi ini sedikit saya beri bocoran kalau punya gadget. Kalau cari aplikasi Al-Qur'an cari yang bisa searching, yang bisa mencari, bukan hanya untuk dibaca, mencari. Ya. Nah, itu ada Al-Jahim. Tulis Al-Jahim. Di situ banyak sekali hampir 30-an ayat ada tentang Al-Jahim. Taib. Sekarang yang ke berapa selanjutnya? 4 atau 5? Pertama Jahannam. Di atasnya Hutamah. Di atasnya Saqar. Di atasnya Al-Jahim. Kemudian Lava. Lava. Ya. Disebutkan oleh Allah surat Al-Ma'arij ayat 15. Kalla innaha lava. Tidak sama sekali. Sesungguhnya dia adalah neraka lava. Lava. Tulisannya gini. Sudah dihapus. Ya. Yang pertama, paling keraknya apa? Jahannam. Saya tulis bahasa Arabnya ya. Jahannam. Kemudian di atasnya, Al-Hutamah. Di atasnya, Saqar. Di atasnya Al-Jahim. Di atasnya Lava. Ini. Nah, itu. Ya, ada lagi. Lava tadi surat Al-Ma'arij ayat berapa? Ayat 15. Al-Ma'arij ayat 15. Kemudian di atasnya yaitu As-Sa'ir. Di atasnya adalah As-Sa'id. Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa kali. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 4. Al-Hajj ayat 4. Surat Luqman ayat 21. Surat Saba ayat 12. Ya, banyak sekali. Kemudian dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10 dan 11. Ini yang terkenal, ya. Kemudian selanjutnya di atasnya lagi Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya Al-Hawiyah. Ya, yang jelas namanya Al-Hawiyah, saya belum dapatkan dalam Al-Qur'an. Nah, yang menjadi pembicaraan di sini adalah, perhatikan baik-baik, Al-Hawiyah yang paling tinggi berarti. Yang paling rendahnya apa? Jahannam. Itu yang paling panas, Jahannam. Dan kemudian disebutkan wa kullu babin ashaddu harran min alladhi yalihi 70 marrah. Setiap pintu lebih panas 70 kali lipat dari sebelumnya. Dari setelahnya. Jadi Jahannam yang paling tinggi apa tadi? Hawiyah. Ya, ini panas. Lebih panas lagi Sa'ir. Lebih panas lagi Lava. Lebih panas lagi Jahim. Lebih panas terus sampai Jahannam. Nah, setiap panasnya ini lipatannya 70 kali lipat panasnya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nama-nama dari neraka Jahannam. Karena kita berbicara min faihi Jahannam, dari hembusan neraka Jahannam. Neraka Jahannam adalah dasarnya neraka. Dasarnya neraka. Baik. Poin selanjutnya dari hadis ini yang poin ketiga, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin keempat, yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur jika panas. Hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur jika panas. Apa Pak hikmahnya kira-kira? Agar... Hah? Apa, Mas Robi? Agar sejuk dingin. Enggak. Agar apa tadi? Khusyuk. Nah, itu catat. Agar khusyuk. Karena kalau panas, ya, orang tidak khusyuk. Mungkin kita di Masjid Imam Syafi'i tidak merasakan ini. Karena masuk AC nyaman, gitu kan. Dulu di Masjid Nabawi tidak. Orang sholat tidak di atas karpet. Di atas apa? Di atas pasir, bebatuan yang panas. Sampai kadang-kadang para sahabat itu kalau mau sujud, mereka meletakkan kain mereka di atas tanah untuk bisa sujud. Makanya diakhirkan waktunya. Nah, di sini nanti timbul pertanyaan. Dan itu nanti kita akan tulis sebagai hukum. Apakah hukum mengakhirkan sholat zuhur karena panas itu karena untuk sholat berjamaah ataukah umum? Perempuan-perempuan yang tidak berjamaah di rumah juga mengakhirkan waktunya. Paham? Maksud saya apa? Nanti kita akan bahas. Baik, yang jelas hikmah, ini pelajaran pertama, hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur adalah agar sholatnya khusyuk. Ini para ikhwan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita sekarang malam-malam tinggal pencet lampu, mati listrik, genset, panas sedikit pas angin, ya, itu pun masih banyak yang malas datang, ya, itu masih banyak yang malas datang. Maka benar-benar menuntut ilmu itu berarti petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu. Perlu kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri. Yang kedua pelajarannya adalah perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur. Perintahnya anjuran, bukan kewajiban. Nah, itu dia. Perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur, perintahnya berupa anjuran, bukan kewajiban. Dan ini ijma' di antara para ulama. Jadi bukan wajib. Kalau ada orang atau kaum muslimin, meskipun sangat panas sekali, kemudian imamnya tetap mengerjakan di awal sholat, tidak mengakhirkannya, maka berdosa enggak imamnya? Tidak. Karena perintahnya hanya sebatas apa? Anjuran. Kalau ditanya oleh orang, itu kan perintah. Abridu. Akhirkan. Tunggu waktu sejuk sampai mengerjakan sholat zuhur. Dan semua perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kenapa Anda katakan bukan wajib, malah turun levelnya jadi anjuran? Maka kita katakan, yang catat Pak, yang menurunkannya menjadi anjuran adalah ijma'. Nah, itu dia. Yang menurunkannya menjadi anjuran, bukan wajib, adalah ijma'. Yaitu apa? Konsensus, kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari. Dalilnya apa? Ijma' ini dalilnya apa? Bahwasanya mengakhirkan sholat zuhur hanya sebatas anjuran, bukan kewajiban, dan ini ijma'. Jadi kalau ada orang tetap mengerjakan sholat zuhur di waktu panas, maka tidak berdosa dia, karena hanya sebatas anjuran. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, fa idza aqbala al-bai'u fa inna as-salata mashhuda mahdhuratun hatta tusalla al-'ashr. Jika lihat sudah matahari menggelincir sedikit, maka mengerjakan sholat zuhur diwajibkan. Di sini hadis menunjukkan bahwa walaupun panas, begitu panas, tetapi kalau sudah matahari menggelincir dari pertengahan badan kita, menggelincir, maka sudah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat apa? Zuhur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita masukkan dari hadis ini adalah bahwa sholat yang dimaksud untuk diakhirkan menunggu waktu sejuk adalah sholat zuhur. Sholat yang dimaksud untuk diakhirkan menunggu waktu sejuk adalah sholat zuhur. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perintah mengakhirkan waktu sholat zuhur sampai sejuk umum sifatnya. Baik laki-laki yang berjamaah di masjid ataupun perempuan yang sholat di rumah. Catat tuh Pak. Baik laki-laki yang berjamaah di masjid ataupun perempuan yang sholat di rumah. Saya ulangi. Perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai sejuk sifatnya apa? Umum sifatnya. Baik untuk laki-laki yang berjamaah di masjid atau perempuan yang mengerjakan sholat di rumah. Sering saya ulang-ulang Pak, ini kaedah dalam beragama. Setiap yang umum, maka apa kaedahnya? Setiap yang umum, maka biarkan dalam keumumannya, tidak boleh di di apa? Dibatasi, dikhususkan, kecuali dengan dalil. Yang membatasi harus perlu dalil. Seperti misalkan mengangkat jenazah dari mulai masjid ke tempat penguburannya dengan mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalilnya apa? Pelem. Dalilnya pelem dan saudara. Belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ya, para ikhwan? Bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah ibadah umum, tidak bisa dibatasi kecuali dengan dalil. Maka tatkala ada pembatasan, mana dalilnya? Kalau belum ada dalil, biarkan dia pada keumumannya. Begitu ya Pak ya. Jadi sekarang misalkan membaca apa pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, pada jumlah bilangan tertentu, pada jenis tertentu, pada sebab tertentu, pada tata cara tertentu, maka ini semua memerlukan dalil. Ya, jika tidak ada dalil, biarkan dia pada keumumannya. Sama ini, abridu bidzuhur, dinginkan sejukkan waktu sampai untuk mengerjakan sholat zuhur. Bagi siapa, wahai Rasulullah? Enggak ada, umum. Kalau seandainya ada pengkhusus, maka niscaya akan disebutkan oleh Rasul, dijelaskan. Dan ada kaedah menyatakan begini Pak, bagus kaedahnya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan, padahal penjelasan itu diperlukan, enggak boleh. Ah, maksud saya, ya, mengakhirkan penjelasan, padahal penjelasan itu diperlukan, tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW, beliau hidupnya terbatas, maka beliau harus menjelaskan sampai sedetil-detilnya syariat Islam. Maka ketika belum dijelaskan oleh beliau, berarti itu bukan syariat yang tidak boleh kita kerjakan. Ketika beliau menyebutkan secara umum, maka pada saat itu kita biarkan pada keumumannya. Ini Pak, ini tata cara beragama Pak, yang harus kita pegang. Tata cara beragama yang harus kita pegang, bahwa sesuatu yang umum biarkan pada keumumannya sebelum ada pengkhususannya. Yang mengkhususkan siapa? Harus dalil dari Al-Quran dan Hadis. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Kita lanjutkan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Makanya lihat Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab Sahih Bukhari-nya, beliau mengatakan babun al-ibradu bidh-dhuhri fi shiddatil har. Bab menyejukkan untuk mengerjakan salat zuhur tatkala panas yang sangat. Tatkala panas yang sangat. Ini menunjukkan keumuman, bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Cuma kalau sekiranya para perempuan mengakhirkan sholat zuhur, biasanya terlambat sholat asarnya, maka lebih baik dikerjakan di awal. Oh panas masih santai, kayaknya lagi jam 2, setengah 3, bas, bablas. Sampai jam 4 asar, belum sholat zuhur. Ini tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini khilaf di antara ulama. Catat khilafnya sekarang. Khilaf dalam mengakhirkan sholat zuhur, begitu. Khilaf ulama, afwan. Khilaf ulama dalam mengakhirkan sholat zuhur. Imam Malik, Imam Ahmad, mengatakan itu umum bagi siapa saja, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi yang tinggal di musim, bagi yang tinggal di kota, bagi yang tinggal di desa, umum pokoknya. Bagi yang sholat berjamaah, bagi yang sholat sendirian, pokoknya umum. Ini pendapatnya Imam siapa? Imam Ahmad dan Imam Malik. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan syarat. Yang pertama syaratnya, negerinya negeri panas. Jadi boleh orang mengakhirkan sholat zuhur sampai sejuk kalau negerinya memang panas. Ini pendapatnya Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua yaitu sholatnya sholat berjamaah. Berarti kalau sholatnya sendirian seperti perempuan di rumah, ya enggak, tetap dikerjakan di awal waktu. Karena yang dimaksudkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang yang pergi ke masjid karena saking panasnya, kasihan mereka. Maka ditunggu sampai sejuk dulu. Yang ketiga yaitu tidak memiliki payung untuk bernaung di bawahnya. Oh, sampai segitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil beberapa hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul. Nah, pian kalau dihadapkan kepada dua pendapat ini, yang mana pian ambil? Imam Syafi'i ya, kuat ya. Makanya para ulama mengatakan pendapat Imam Syafi'i wajihun. Wajih. Wajih itu artinya terarah. Memang pada tempatnya, tetapi ya, tetapi apa? Mengambil keumuman hadis lebih utama. Nah, gitu. Mengambil keumuman hadis lebih utama. Ustaz belajar fikih ini ngalih lah sekalinya. Ya kayak ini pang orang dahulu. Ya kita manji kitab begini. Ya. Jadi hati-hati orang asal jawab pertanyaan, asal jawab fatwa. Ini saya sering sekali mengulang-ulangi. Itu namanya menandatangani atas nama Allah. Kalau pas bujur penandatangannya atas nama Allah. Kalau salah, kita bertanggung jawab di akhirat. Maka catat Pak, perkataan Imam Syafi'i tulis pakai bahasa Arabnya wajih. Meskipun pakai bahasa Latin wajih dalam tanda kurung terarah. Kuat, patut, nah begitu. Tetapi mengambil keumuman hadis lebih utama, karena belum ada dalil yang mengkhususkannya. Saya ulangi, pendapat Imam Syafi'i wajih, terarah, patut, kuat dalam tanda kurung itu. Tetapi mengambil keumuman hadis. Apa maksud keumuman hadis, Pak? Oh, saya ingin ada yang jelaskan, Mas. Tidak ada batas. Apa maksudnya tidak ada batasan? Apa maksudnya tidak ada, betul sudah? Apa maksudnya tidak ada batasan? Hah? Tidak ada dalil yang membatasi, betul. Apa maksudnya tidak ada dalil yang membatasi? Maksudnya baik laki-laki ataupun perempuan, sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Kalau panas diapakan? Diakhirkan, disejukkan, sampai sejuk. Meskipun sholatnya sendirian ataupun sholatnya berjamaah. Meskipun laki-laki ataupun perempuan. Umum, gak ada dalil yang membatasinya. Nah, begitu. Ya, tapi kita menghormati pendapat-pendapat imam yang luar biasa ini. Ya, mereka beristihad untuk itu. Maka dalam hal ini, ya begitulah kalau dalam masalah khilaf mu'tabar, khilaf yang memang diakui di antara para ulama, kita harus berlapang dada. Kita harus berlapang dada. Wallahu a'lam. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi, catat ya, hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi kebiasaan Rasulullah sholat zuhur tatkala siang yang sangat panas. Kebiasaan Rasulullah SAW sholat zuhur tatkala siang yang sangat panas. Wah, Ustaz, bertentangan ini dengan hadisnya. Ya, paham Pak bertentangannya? Apa? Inti pertentangannya apa? Hadis yang barusan kita baca mengakhirkan. Hadis yang tadi saya sebutkan, sholat pas di panas-panasnya, itu pertentangannya. Ah, bagaimana menjawabnya? Terus jawabannya bahwa awal pensyariatan dikerjakan pas siang panas-panasnya, kemudian diringankan, begitu. Kemudian mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi awalnya memang disyariatkan untuk sholat zuhur di awal waktu pas panas-panasnya, nggak ada ampun deh pokoknya. Tapi kemudian melihat ya kesulitan, maka akhirnya dengan kasih sayang Allah, dengan sifat pengasih Rasulullah, maka turun syariat kedua, diakhirkan sampai sejuk baru dikerjakan. Jawaban kedua. Sebelum jawaban kedua, siapa yang bisa menjelaskan jawaban pertama, Pak? Sebelum jawaban pertama, siapa yang bisa menjelaskan pertanyaannya, Pak? Apa, Pak? Masalahnya apa kita? Pertentangan hadis. Antara apa? Antara mengakhirkan dengan melakukan di awal pas panas-panasnya. Itu masalahnya. Jawabannya tadi bagaimana? Awal pensyariatannya di panas-panasnya, pas waktu zuhur, pas panas-panasnya. Kemudian datang syariat baru, bisa nggak syariat baru datang? Bisa saja, ada keringanan. Paham ini? Jawaban pertama. Jawaban kedua, kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di awal waktu meskipun panas, kadang beliau akhirkan. Nah gitu jawabannya ya, ini jawaban yang kedua. Kadang beliau sholat zuhur di awal waktu meskipun panas, dan kadang beliau akhirkan sampai sejuk. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan neraka ada sekarang, dan ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah, pendewa akal. Neraka ada sekarang. Bagaimana kita bisa membuktikan dari hadis ini adanya hembusan? Makanya saya katakan tadi, hembusannya itu hakiki, bukan khayalan, bukan bayangan, bukan maknawi. Hembusannya hakiki. Ini menunjukkan neraka sekarang sudah ada. Kalau ditanya, kalau ada siapa yang mencipta, siapa yang menghuninya? Kalau kedede yang menghuni berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Itu bukan urusan Anda. Ya betul. Ahlu sunnah meyakini surga dan neraka sudah ada. Adapun siapa yang menghuni, siapa yang ingin masuk ke dalamnya, maka itu bukan urusan kita. Yang ada dalam hadis Rasul bahwa yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ada isinya. Ya, yang jelas kita meyakini Allah telah menciptakan, telah menyediakan surga dan neraka. Dan salah satu dalil bahwa neraka itu sudah ada ini, yaitu fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Panasnya cuaca termasuk tanda hembusan dari api neraka jahannam. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis ini memberikan isyarat agar salat kita harus khusyuk. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar salatnya harus khusyuk. Kenapa? Karena kalau panas, maka dianjurkan untuk disejukkan sampai bisa benar-benar sholat dalam keadaan nyaman, tenang. Makanya Pak, kalau ada nasi goreng sudah tersedia, kemudian ada sholat isya sebentar lagi komat, 2 menit lagi komat, pian milih mana? Ah, bujur kah? Ah, nasi goreng. Pian paham-paham aja, berarti malam ini enak nasi goreng kah? Ya, nasi goreng para ikhwas kah? Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan. Contoh yang lain, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna salat seseorang yang sudah dihidangkan makanan dan menahan 2 kotoran, kubul dan dubur, ingin kencing, ingin buang air besar. Enggak sah, bukan tidak sah. Tidak sempurna salatnya. Kenapa? Karena menyebabkan tidak khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Susah. Ya, menahan sesuatu yang ingin keluar dari kubul ataupun dubur. Alhamdulillah, selesai kajian kita membaca 2 hadis pada malam ini. Nah. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ada yang ingin dipertanyakan, diperjelas silakan. Sebelum pertanyaan, saya ingin menambahkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan, "Wa hadhihi al-ahadith min aqwal adilla 'ala ma dhahaba ilayhi al-jumhur min anna jahannama mawjudatul an." Ini hadis-hadis yang menunjukkan hadis-hadis ini adalah dalil yang paling kuat tentang pendapat jumhur yang menyatakan bahwa neraka sudah ada sekarang. Nah, ini membantah pendapatnya Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini tadi dijelaskan masalah untuk spesifik masalah waktu, yaitu kebanyakan sampai habis malam atau sampai malam berlalu, tapi tidak sampai di pertengahan malam. Itu untuk kalau di jam Banjarmasin itu kira-kira di jam berapa itu Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Syariat Islam itu salah satu ciri karakteristiknya adalah dia umum, global, dalam bahasa Arabnya sumul. Bisa dilakukan di Banjarmasin, bisa dilakukan di ujung Afrika. Nah, makanya saya tidak akan menjawab tentang kota Banjarmasin saja, tapi saya bisa memberikan jawaban untuk dikerjakan dimanapun. Kita ingin mengetahui pertengahan malam jam berapa, caranya lihat jam berapa masuk waktu maghrib dan jam berapa azan subuh, bagi 2. Sekarang maghrib jam 7 kurang seperempat, betul? Jam 7 kurang seperempat, anggap 7:30. Subuh jam 5. 5:30. Hah? Jam 5. 1:15. Anggap jam 5. Oke. Okay. Baik. Sekarang 7:30, 7:30, 9:30, 9:10, 10:11, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:00, 5:30. Jam 5. Berarti 10:30 bagi 2. 10:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, jam 12 tepat. Insya Allah itu pertengahan waktu sholat isya, pertengahan malam. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, caranya seperti itu. Kalau ingin mengetahui 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam terakhir, juga seperti itu. Ya, lihat masuk waktu sholat maghrib, lihat masuk waktu sholat subuh, kemudian bagi 3. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Bagaimana Ustaz, misalnya orang berpegang pada hadis 170 tadi, kemudian dia kan pengen mencari keutamaan apa sholat isya di akhir waktu. Tapi ketika itu dia tidak ada temannya Ustaz, artinya sholat sendirian. Apakah lebih utama yang mengakhiri waktu atau secara berjamaah Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Lebih utama mana? Dia mengakhirkan waktu atau dia mengikuti jamaah? Maka jawabannya mengikuti jamaah. Satu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syar, artinya perbedaan itu keburukan. Dan ini menunjukkan lemahnya hadis yang menunjukkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu rahmat. Itu hadis palsu, tidak benar adanya. Mengikuti jamaah lebih utama. Ya, mengikuti jamaah lebih utama. Kalau imam mengerjakan sholat di awal waktu, maka kita ikuti. Kalau imam mengakhirkan sholat, kita ikuti. Jadi mengikuti jamaah lebih utama dibandingkan mengamalkan hadis tadi, innahu lawaqtuha. Boleh ini dilakukan oleh siapa? Yang tidak diwajibkan pergi berjamaah di masjid. Seperti siapa? Para perempuan. Demikian. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan, apa hukumnya memakai fasilitas seperti motor dari orang tua yang diperoleh dengan cara kredit yang mengandung riba? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, motor membelinya dengan cara riba haram. Tetapi kalau dipakai boleh. Iya. Enggak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, yang haram itu kalau memang zatnya haram. Dalam artian begini. Kita mencuri orang mencuri. Kemudian dia pakai, maka dua-duanya haram. Mencurinya haram, memakainya pun haram. Tetapi kalau ini barang curian diberikan kepada orang lain, disuruh pakai, maka boleh untuk dipakai. Kenapa? Kaidah berbunyi begini. Sesuatu yang haram, jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal, maka halal. Itu kaidah itu. Ada orang, keluarga kita kerja di bank konvensional, riba. Kerja di pegadaian, riba. Pegadaian itu riba. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Betul itu. Riba itu. Riba, penghasilannya riba. Tapi dia dapat gaji, ngasih ke kita dengan cara hadiah, halal. Berarti ini pun halal. Ya, ngajak makan bakso, halal. Ngajak ini halal dan semisalnya. Halal berarti. Cuma, nah cuma ini. Sekarang kalau kita tadi berbicara tentang hukum halal. Tapi kalau kita berbicara tentang sikap wara, hati-hati. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan wara lebih utama dalam hal ini. Artinya tidak menerima lebih utama. Tapi kaidahnya tadi, barang yang halal didapatkan dengan cara yang halal, kemudian diberikan kepada seseorang dengan cara barang yang haram didapatkan dengan cara yang haram, diberikan seseorang dengan cara yang halal, halal. Hadiahkah apakah? Halal pokoknya, halal dia. Contoh misalkan ada orang korupsi. Tapi dengan korupsi itu dia memberikan hadiah kepada orang-orang miskin agar bisa berumroh. Terima kada? Ambillah kasih. Karena hadiahnya halal, caranya halal. Cuma para ikhwah, orang ini tidak diterima sedekahnya. Kenapa? Karena dia bersedekah dengan harta yang haram. Wallahu a'lam. Bagaimana sebenarnya hukum menyegerakan sholat di awal waktu dari menyegerakan sholat di awal waktu? Mujib Fahas di Pamekasan, masya Allah. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan saya bisa ke Pamekasan kembali. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pertentangan Mungkin beliau melihat, oh pertentangan nih. Bukankah sholat di awal waktu dianjurkan? Kenapa Isya boleh diakhirkan? Maka kita katakan tadi bahwa sholat yang boleh diakhirkan satu-satunya adalah sholat Isya. Tanpa sebab. Karena waktu yang paling utama memang di mana? Di akhir waktu. Adapun sholat-sholat lainnya maka dikerjakan di awal waktu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang langsung? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, di tadi Ustaz mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu adalah wajih dan terarah, tetapi mengambil keumuman hadis adalah lebih utama. Iya. Dalam hal ini biasanya kita kan umumnya Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Jika mengambil pendapat daripada Imam Ahmad dan Imam Malik yang mengatakan dalil keumumannya itu tanpa syarat tadi, apakah diperbolehkan? Ya. Dalam itu yang pertama. Kedua, dalam hal pentingnya sholat, apakah wajib mengqada sholat? Ibaratnya dulu kita masa jahiliyah waktu bujang misalnya sering melalaikan sholat gitu loh. Sekarang sudah enggak masa jahiliyah ya? Insyaallah gitu loh. Dalam artian kita berapa tahun misalnya tidak sholat, apakah itu kita sholat selama berapa tahun itu diqada atau itu dimaafkan gitu loh. Ya, itu saja. Jazakumullah khair Mas Ahmad. Ya, yang pertama ini lari kepada masalah bermadzhab sebenarnya. Ya. Mungkin lebih condong saya alihkan pertanyaannya kepada masalah haruskah bermadzhab? Haruskah bermadzhab? Maka jawabannya tidak harus. Karena belum ada dalil yang mengharuskan kita bermadzhab. Ada dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan beribadah dan beramal. Adapun haruskah bermadzhab, belum ada dalil. Ya, cari saja dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, belum ada dalil yang menunjukkan kita harus bermadzhab. Tidak ada. Cuma kalau ditanya lagi, perlukah bermadzhab? Perlu. Nah, beda dua pertanyaan itu. Haruskah? Perlukah? Maka jawabannya perlu bermadzhab. Kenapa? Karena terutama bagi siapa yang ingin belajar ilmu agama. Karena di dalam mazhab, seperti mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab misalkan Fathul Mu'in, dalam kitab Radul Talibin, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muhadzab, ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu semua permasalahan-permasalahan fikih diatur sedemikian rupa, tinggal kita pelajari. Begitu juga dalam mazhab-mazhab lain, permasalahan-permasalahan fikih diatur sedemikian rupa. Maka siapa yang ingin belajar ilmu agama, silahkan belajar dari mazhab. Tetapi dengan catatan, jika ada perkataan mazhab yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ditanya haruskah bermadhab, maka jawabannya tidak harus, karena belum ada dalil. Nah, kita senantiasa berbuat dalam agama ini dengan dalil. Kalau ditanya perlukah bermadhab, perlu untuk belajar ilmu Islam, ya. Tetapi dengan catatan, jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataan mazhab, ambil kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang dikatakan oleh imam yang empat. Iza kana qawli khilaf Al-Quran wa Sunnah, fa'aridhu qawli ardhal ha'id. Ini perkataan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dalam perkataan ini lebih keras pendapatnya dibandingkan imam yang lain. Jika perkataanku berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lempar perkataanku sekuat-kuatnya. Dan itu bukan tawadhu beliau, tetapi itu akidah beliau. Bedakan itu. Ini kadang-kadang sebagian orang mengatakan, wah itu tawadhu nih. Enggak, ini akidah. Akidahnya imam, para imam yang empat seperti itu. Ya, karena mereka meyakini bahwa mereka manusia, bisa benar, bisa salah. Bahkan Imam Syafi'i terkenal pendapatnya mengatakan, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Itu perkataan Imam Syafi'i masyhur di dalam kitab Al-Umm, dalam kitab Ar-Risalah. Maka kalau seandainya kita di Indonesia ingin belajar ilmu fikih, lebih baik kita belajar ilmu fikih dari madhab Asy-Syafi'i, karena memang di tengah masyarakat terkenal dengan mazhab Syafi'inya. Tetapi ingat sekali lagi, apabila kita berhadapan dengan perkataan mazhab yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengambil pendapat apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam permasalahan tadi kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad dengan keumuman hadis, maka bagaimana? Maka kita katakan tidak mengapa. Ya, dan itu yang lebih utama. Tapi kalau orang mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i dalam hal ini, bagaimana? Maka kita katakan juga itu hak dia. Tidak bisa memaksa, karena ini adalah khilaf mu'tabar. Khilaf yang mempunyai kedudukan di tengah para ulama. Sama seperti permasalahan kunut, misalnya kunut di subuh, itu khilaf mu'tabar. Khilaf yang disebutkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Yang ingin berkunut karena mengasa bahwasanya mereka mazhab Syafi'i berdalil dengan sebuah dalil, dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik, maka silakan Anda kerjakan, itu hak Anda. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih kuat pendapatnya, kita mengatakan kunut ya, lebih kuat pendapatnya adalah tidak dikerjakan, karena berdasarkan dengan hadis lemah. Karena hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, di dalamnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi seorang majhul yang tidak dikenal, maka hadisnya mungkar. Hadis mungkar, tidak bisa dikerjakan. Nah, seperti itu. Tetapi karena khilafnya mu'tabar, dari mulai semenjak dahulu, orang-orang imam lebih berilmu dibandingkan kita-kita. Mereka saja mempermasalahkan, maka kita pun menganggap itu permasalahan di antara para ulama yang kita harus berlapang. Paham pada ikhwah ini? Nah, seperti itu ya. Saya masih dipahami. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan sholat yang dahulu, yang ketinggalan di masa jahiliyah. Maka para ikhwah, sudah saya sebutkan masalah ini, bahwa salah satu syarat paling ditekankan di dalam sholat adalah syarat waktu. Waktu itu gak bisa ditolerir, gak bisa ditawar-tawar. Kalau rukun yang lain mungkin bisa ditawar-tawar. Gak bisa berdiri maka bisa duduk, nggak bisa duduk maka bisa berbaring, ya nggak bisa pakai air maka bisa tayamum, masih bisa ditolerir. Tapi untuk waktu nggak bisa, waktu tidak bisa. Waktu itu ada awalan, ada akhiran. Yang mengerjakan di luar waktu maka tidak diterima. Nah, berarti berdasarkan akan hal ini adalah bahwa apabila seseorang dahulunya dia sudah balik muslim berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka lalu dia tidak mengerjakan sholat di waktunya, maka tidak ada hal lain yang bisa dia kerjakan kecuali beristighfar, bertaubat, sebenar-benar taubat. Dan para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan menzinahi ibunya. Waduh, berat. Iya, karena dia rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Maka jangan lakukan kesalahan yang sama dua kali kepada anak-anak kita. Jangan, Pak. Kenalkan mereka. Yang haid-haid sudah 10 tahun, haid 11 tahun, haid, kenalkan, wajib kamu sholat. Marahin kalau tidak sholat. Ya, jangan. Jangan sampai lagi ada pertanyaan, Ustaz, saya dulu di masa jahiliyah sudah haid, sepuluhan tahun baru saya mau sholat. Enggak ada lagi seperti itu. Lebih berat dosanya dibandingkan menzinai ibunya, membunuh, lebih berat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka sholata muta'ammidan. Tidak ada bagian dari keislaman bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Berat, masalah sholat tidak mudah. Maka tidak ada qadha atasnya. Kenapa tidak ada qadha yang sudah ditinggalkan? Karena, siapa yang bisa jawab? Karena Karena waktunya maksudnya apa? Sudah lewat. Karena waktunya sudah lewat. Berarti yang mengerjakan di mengerjakan sekarang berarti mengerjakan di luar waktu. Dan orang yang mengerjakan ibadah di luar waktu diterima enggak salatnya? Enggak, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa rad." Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Termasuk amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul, mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, begitu. Maka kalau ada yang memberi fatwa bahwa barang siapa yang dahulunya belum mengerjakan sholat, kemudian sekarang sudah bertaubat, caranya bagaimana? Maka dia katakan, diqadha sholatnya. Selama berapa tahun, maka seperti itu dia qadha-nya. Terutama nanti kalau di Mekah, di Madinah. Maka kita dapati kadang-kadang habis sholat zuhur langsung dia bangun lagi. Pas ditakuni, kenapa sholat zuhur dua kali? Mengqadha pas SMP ada sholat. Belum ada dalil ini dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, belum ada dalil. Nah, kemudian yang lebih parah lagi adalah membayar kafarat sholat. Enggak ada kafarat sholat. Kecuali mengerjakannya di waktunya. Enggak ada kafaratnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakarha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran salat atau sibuk lalu dia lupa, maka hendaklah dia salat pas waktunya. Pas dia ingat, entah pas dia bangun tidur atau pas dia ingat. Tidak ada kafarat penebus atas itu kecuali itu. Ini bagi siapa yang lupa, bagi siapa yang ketiduran. Kalau yang sengaja, enggak ada kafaratnya. Apalagi kadang-kadang, sudah, kamu ingin sholatnya terpenuhi, ingin bayar sholat-sholat yang dahulu, bayar kafarat. Kafaratnya bisa lawan aku, kada apa-apa juga. Nah, ini bahaya. Tidak boleh. Tidak ada kafarat dalam yang meninggalkan sholat. Yang ada apa? Bertaubat. Sama dalam perkara puasa Ramadan, begitu juga. Tidak ada qadha bagi puasa Ramadan. Yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, padahal dia muslim balik berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Nah, kalau seandainya wanita yang haid dan nifas bagaimana? Maka dia hitung tuh, dari mulai kapan dia haid awalnya, sampai kapan dia meninggalkan puasa. Berapa banyak? Ustaz, setahunan pinanya 365 hari saking banyaknya. Saya itu pian qadha. Karena berarti apa? Dia meninggalkan puasa ada uzur. Uzurnya apa? Haid, dan haidnya hutangnya belum dibayar, maka harus bayar sekarang. Makanya saya ingatkan yang anak-anaknya sudah balik. Sekarang Pak banyak anak-anak balik karbitan. Karena banyak yang ditonton di televisi, subhanallah. Ya, banyak yang ditonton. Sekarang itu gue yang oplosan, yang erotis, yang tidak pantas diperlihatkan oleh seorang wanita di hadapan umum, kecuali di hadapan lakinya, itu dipelajari oleh anak-anak kecil umur 2, 3, 4, 5 tahun. Dan dilombakan. Ditelepon, alhamdulillah, alhamdulillah pulang. Alhamdulillah anakku menang. Menang apa, Bian? Menang lomba. Lomba apa? Lomba dangdut oplosan. Sudah standarisasi kesuksesan terbalik di tengah manusia. Maka hati-hati, Pak. Itu anak-anak kita yang merupakan tanggung jawab kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, silakan, Bu. Dada guringan kah? Ini pindah hanyut sunyi. Cukup. Ya, oh, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyebutkan tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah itu hanya berhubungan dengan beban syariat termasukkah beban hidup, kesengsaraan segala macam. Karena kita melihat orang yang diberi beban hidup ada yang tidak sanggup sampai stres, gila dan bunuh diri. Ya. Yeah. Selanjutnya ada pertanyaan sambungan minggu lalu masalah jamak dan kasar itu, nak memperjelas. Nah, kita biasanya jamak kasar itu kan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu bolehkah asar dengan maghrib? Nah, kemudian yang kasus kemarin yang setelah bepergian kembali ke rumah, hampir sampai rumah, mungkin tinggal setengah jam lagi sampai waktu maghrib misalnya. Nah, masih bolehkah kita situ jamak kasar? Karena kan tinggal berapa waktu lagi isya mungkin sudah bisa ke rumah. Isya di rumah. Apakah boleh? Apakah masih boleh maksudnya? Ya. Jamak dan kasar. Ya. Paham betul. Jazakumullah khair atas pertanyaan yang pertama, yaitu tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini umum, Pak. Umum dalam artian baik itu beban syariat ataupun ujian, goda, ujian dan musibah, bala yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya, baik sebagai bentuk pembalasan dari Allah sebatas atas dosa-dosa hamba tersebut ataupun ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Umum, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya sering mengucapkan gini, Pak ya, cara beragama itu tidak sulit. Sering ini saya tekankan, berapa kali saya tekankan di Majelis Taklim Ar-Rahmat di Suzuki, bahwa cara beragama begini, kita senantiasa mengambil yang paten. Adapun yang nanti datang syubhat-syubhat, kalau bahasa saya itu catatan kaki, biarkan dia jadi catatan kaki. Yang patennya ini, ayatnya berbunyi Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu patennya. Itu akidah kita. Akidah saya seorang muslim begitu. Adapun nanti syubhat-syubhat yang masuk, saya enggak urusan itu. Begitu ya, Pak ya. Contoh yang lain, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa bukankah Allah itu tidak mendzalimi hambanya? Ini yang patennya nih. Ini yang kalau dalam bahasa Al-Qurannya muhkamat, yang jelas, tegas, paten. Muhkamatnya ini, Allah tidak mendzalimi hambanya. Dalilnya, wa ma rabbuka bidzallam lil 'abid. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Itu patennya. Lalu ada timbul pertanyaan. Yang pertanyaan ini hanya catatan kaki. Dijawab, ya silakan, enggak dijawab juga enggak mengurangi keimanan kita, begitu loh. Cara beragama seperti itu. Mereka dia bertanya, kenapa kalau seandainya Allah itu maha adil, tidak mendzalimi hambanya, kenapa orang kafir yang kafirnya mungkin maksimal 80 tahun dunia, 80 tahun dunia, kenapa disiksa di akhirat selama-lamanya, lebih dari 80 tahun? Paham pertanyaannya? Artinya bertentangan dengan keadilan Allah. Maka kita katakan, itu pertanyaan catatan kaki. Saya meyakini, ini iman saya. Nah begitu Pak, cara beragama seperti itu. Sama seperti misalkan dalam perihal mengada-ngada, kullu bid'atin dhalalah. Ini patennya. Setiap yang mengada-ngada adalah sesat. Sudah, ini yang patennya. Nanti ada bid'ah 2, bid'ah 5, bid'ah 10. Itu urusan Anda. Saya pegang teguh ini. Paham maksud saya? Nah itu. Nah sekarang, dan semua yang subuat-subuat itu nyatanya bisa dijawab, walhamdulillah. Seperti yang tadi kita katakan, ada orang bertanya, atau bapak bertanya, bukankah Allah tidak membebani seseorang sesuai kecuali dengan kemampuannya? Lalu kenapa ada orang yang stres, bunuh diri? Maka kita katakan, tetap Allah tidak. Selalu begitu Pak, ambil yang patennya dulu. Dan ini kaedah para ulama. Dan itu disebutkan dalam surat Ali Imran. Silakan cek di awal-awal surat Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ. Adapun orang yang dalam hatinya ada sebuah penyakit, maka mereka suka sekali mencari yang seperti-seperti itu. Dan ini penyakitnya orang-orang akalani. Orang-orang yang mendewakan akal. Ya, maka hati-hati. Kita harus cara beragamanya seperti itu. Ada yang paten dalam agama, itu yang pegang. Pegang kuat-kuat sampai mati, itu dipegang. Adapun subuhan-subuhan seperti yang saya katakan tadi, biarkan dia pada catatan kaki. Kalau kita bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa kita jawab, maka kita tetap berpegang kepada apa? Yang paten tadi. Jawabannya bagaimana? Orang ada stres, ada buruh diri, maka kita katakan tetap Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu bagaimana? Itu yang bunuh diri, maka kita katakan berarti dia yang tidak sabar dengan ujian Allah. Padahal kadar ujiannya sesuai dengan kemampuan dia. Dia saja yang tidak sabar. Nah, begitu jawabannya. Ya. Adapun jawaban yang tadi, bolehkah kita menjamak sholat antara asar dengan maghrib misalnya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW hanya mencontohkan menjamak itu antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Lalu solusi bagaimana kalau dalam kejadian yang seperti tadi? Maka ada dua cara. Pertama, berhenti pas waktu sholat maghrib, sholat di jalan. Yang kedua, teruskan dia. Sholat asarnya sudah belum Pak tadi? Belum. Belum. Sholat asarnya belum? Pakai mic. Tadi misalnya asar dan maghrib itu tidak boleh, tadi sudah. Ada yang kedua tadi itu, zuhur asar sudah, kemudian sampai waktu maghrib itu sudah hampir sampai ke rumah. Jadi masih bolehkah jamaknya, jamak kasar di sana? Iya. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, selama belum sampai, maka dia boleh untuk menjamak qasar. Setengah jam lagi misalkan. Anggap kita rumah di Kayu Tangi. Kita hanya sampai di bandara. Dari mulai Tanjung. Ya lah. Nah, bagaimana nih sholat, nasib sholat maghribnya? Sama saya katakan tadi, sholat maghrib di jalan. Ataupun dia sampaikan ke rumah. Meskipun lewat maghribnya. Nanti dia mengerjakan jamak antara maghrib dan isya, dikerjakan di akhir, berarti jamak takhir. Di mana dikerjakannya Ustaz? Di masjid piankah atau di rumah boleh? Karena kita sedang dalam keadaan mendapatkan keringanan. Jamak Pak ya, bukan qasar. Kenapa kok tidak qasar? Karena kita sudah sampai rumah, bukan safar lagi. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, sudah waktu terlalu malam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.